selimut biru yang kau hulurkan kepadaku. Menahan dingin di kereta biru malam, kau nyalakan gairah nafsuku, kau hela cinta di dadaku. Kau ciptakan musik irama tra-la-la-la-la-la-la, kau ciptakan gerak irama tra-la-la-la-la, kau ciptakan panas la la la la la la, kau ciptakan diam irama tra la la la. Rahi pun besar, kereta makin pelan dan berhenti. Ku hulurkan lembut tanganku, ku benahi kusut gaunmu. Engkau tersenyum pagi dan menangis. Selimut biru yang kau hulurkan kepadaku, kan lelah tubuhku, ku buang cinta di dadaku. Ku ciptakan janji irama tra la la la la la la, ku ciptakan ingkar irama tra la la la, ku ciptakan dosa irama tra la la la la la la, ku ciptakan diam irama tra la la la la.